السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، kita sampai di hadis yang ke-315 dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syamsin. Fa'idha sajada wada'aha wa'idha qama hamalaha. Abu Qatada Al-Ansari radhiyallahu anhu bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngimami salat sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Umamah bernama Abul As bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Abul As bin Rabi'ah bin Abdi Syams, nama aslinya Laqit. Nama aslinya Laqit, dan dia lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Dan Abul As bin Rabi'ah termasuk di antara sahabat yang masuk Islam belakangan. Dia masuk Islam di tahun 6 Hijriah. Dan masuk Islamnya Abul As ibn Rabi adalah mendekati peristiwa Fathu Mekah. Beliau membawa barang dagangan ke Syam. Kemudian ketika pulang, Nabi SAW mengutus pasukan yang berkuda, kavaleri, sejumlah 170 orang di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi SAW sengaja mengutus pasukan ini untuk menangkap kafilah dagang yang di situ ada Abul As ibn Rabi, sehingga Zainab putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah berada di Madinah, sementara Abul As ibn Rabi berada di kota Mekah dalam kondisi masih kafir. Nah, ketika di tahun 6 Hijriah, pada waktu Abul As ibn Rabi melakukan perdagangan ke Syam, saat pulang ditawan atau ditahan oleh kafilah atau pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimat as-sariyatu bima asabu aqbala Abul As min al-laili fi talabi malihi. Ketika di malam harinya Abul As ini menemui istrinya yaitu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastajara biha. Lalu Abul As minta perlindungan kepada istrinya Zainab. Fa'ajarathu, dan Zainab memberikan perlindungan kepadanya. Ketika Nabi SAW sedang melaksanakan solat subuh, Aisyah menceritakan, begitu Rasulullah SAW takbiratul ikhram, Zainab teriak. Teriak di masjid. Zainab berteriak di masjid, Ayyuhannas. Beliau mengatakan, wahai seluruh manusia, inni qad ajartu Abul As ibn Rabi, falamma sallama Rasulullah SAW salatahu akbal ala nas. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya saya telah melindungi Abul As ibn Rabi. Ketika Nabi SAW selesai solat, beliau salam, beliau langsung bertanya kepada para sahabat, ayuhan nas, hal sami'tum ma sami'tu. Wahai para sahabat, apakah kalian mendengar seperti yang aku dengar? Qalu, mereka mengatakan, na'am. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui putrinya, Ibunayya akrimi matwa wala yukhlisu ilaiki fa innaki la tuhillina lah. Wahai putriku, silakan kamu muliakan Abul As, tapi kamu tidak boleh disentuh oleh Abul As karena kamu tidak halal baginya. Dalam kondisi Zainab sudah muslimah sementara Abul As masih kafir. Sehingga ini dijadikan dalil bahwa ketika suami istri itu nikah dalam kondisi satu agama, misalnya dua-duanya dulunya sama-sama kafir, lalu salah satu masuk Islam, maka nikahnya tidak otomatis cerai, tapi pernikahannya dibekukan. Sehingga ketika itu terjadi, maka dia masih berstatus sebagai wanita yang punya suami, dan lelaki ini masih punya status sebagai suami dari wanita tersebut. Sampai akhirnya Nabi SAW meminta kepada orang Quraisy untuk membebaskan pasukan ini dengan cara tebusan. Kalau kalian ingin kawan-kawan kalian selamat, maka syaratnya satu, yaitu ditebus. Kemudian Zainab bintu Rasulullah SAW menebus suaminya dengan mengirim apa? Kalung, yang itu merupakan peninggalan dari ibunya Khadijah radhiyallahu anha. Begitu menerima, Rasulullah SAW menangis dan akhirnya membebaskan Abul As ibn Rabi'. Lalu Abu As pulang, dan beliau tidak masuk Islam di Madinah, tapi beliau pulang dulu sampai di Mekah. Begitu sampai di Mekah, beliau menyerahkan harta yang diperdagangkan ke Syam tadi, karena ini amanah. Sampai beliau umumkan, ya ma'syara Quraisyin, hal baqiya li ahadin minkum indi malun lam ya'khudhu. Wahai orang-orang Quraisy, apakah masih ada modal yang belum kalian ambil? Kalau mereka mengatakan la, fajazakallahu khairan, faqad wajadna kawafian karima. Enggak ada, semuanya sudah kamu tunaikan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Qala, kemudian Abu al-As mengatakan, fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Saya telah bersaksi bahasanya la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Setelah itu beliau balik lagi ke Madinah. Ini apa enggak mindun gawe ini, Pak? Tapi seperti inilah prinsipnya orang Quraisy. Mereka tipe manusia yang pemberani, sehingga dikhawatirkan ketika beliau berada di kota Madinah lalu masuk Islam di Madinah, dikiranya beliau masuk Islam karena takut kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Wa ma mana'ani minal Islami 'indahu illa takhawufan anta dhunnu anni innama aradtu akhidhu amwalikum." Saya tidak masuk Islam ketika berada di Madinah selain karena kekhawatiran jangan sampai kalian menyangka kalau saya ingin mengambil harta kalian, sehingga saya tetap akan kembalikan harta ini karena tadi bawa modal dari siapa? Orang Quraisy. Saya tetap kembalikan harta ini kemudian baru masuk Islam. Lalu balik lagi ke Madinah. Padahal perjalanannya satu bulan. Ini diriwayatkan oleh perjalanannya satu pekan. Mekah dan Madinah perjalanan satu pekan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak tentang kisah masuk Islamnya Abul As ibn Rabi', suaminya Zainab bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, putri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Tiga. Satu, Abul As ibn Rabi', yang kedua Uthman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Abu Al-As balik ke Madinah, maka beliau kumpul lagi bersama istrinya Zainab bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika terjadi perbedaan agama, maka tidak otomatis langsung pisah, tidak otomatis cerai, tapi pernikahan dibekukan. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh melakukan perbuatan layaknya suami istri, sampai ada kejelasan apakah nanti mau ikut Islam ataukah istrinya kembali murtad atau sebaliknya. Dan ini dalil bahasanya pernikahan orang musyrikin itu pernikahan yang sah. Para sahabat dulu ketika musyrik mereka sudah menikah. Lalu ketika mereka masuk Islam, tidak ada istilah mengulang akad nikah. Maka orang kafir yang dulu menikah dengan akad nikah yang sah menurut mereka, begitu masuk Islam, maka nanti tidak perlu mengulang akad nikah. Kecuali kalau tidak akad, seperti orang Eropa, orang Amerika zaman sekarang itu tidak melakukan akad, ya, kumpul gitu saja, lalu punya anak, sehingga statusnya pacar sampai mati. Ya, punya anak dirawat bareng, nanti anaknya gede, dan begitu seterusnya tidak ada atau jarang sekali yang di situ ada akad nikah. Ya. Kemudian tentang Umamah bintu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya meninggal dunia ketika Umamah di usia 8 tahun. Berarti ketika itu masih kecil. Atau Zainab meninggal di tahun 8 Hijriah. Dan Umamah ketika itu masih kecil. Kemudian Umamah diasuh oleh bapaknya. Sampai kemudian bapaknya meninggal dunia, dan beliau inilah yang nanti akan dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bayinya digendong Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali radhiyallahu anhu jadi makmum. Ketika gede dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk salah satu istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kita akan lihat tentang fikih dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah bintu Zainab, padahal beliau ketika itu masih bayi. Bisa digendong itu kira-kira usia berapa yang pantas digendong ketika sholat? Kurang dari 2 tahun. Entah usianya setahun atau setahun lebih, yang jelas pantas digendong ketika sholat itu ketika usianya kurang dari 2 tahun. Sehingga ini dalil bolehnya gendong bayi ketika sholat, melakukan gerakan yang ringan ketika sholat, padahal beliau berposisi jadi imam. Mungkin gerakan tangan ketika takbiratul ihram cuma satu tangan, atau ketika beliau rukuk tidak bisa melakukan dua gerakan tangan, karena kalau seperti ini jatuh Umamah. Sehingga beliau wallahu a'lam bagaimana caranya. Yang jelas kejadian ini menunjukkan bolehnya melakukan gerakan-gerakan yang ringan ketika salat. Kemudian hadis ini juga dalil bolehnya membawa anak kecil yang dia itu madhannatun najasah. Madhannatun najasah itu maknanya adalah ada dugaan kuat kena najis. Karena yang namanya anak kecil itu ngompolan. Apalagi dulu enggak ada diapers. Tapi selama dia dipastikan suci, maka boleh diajak ke masjid dan boleh digendong ketika sholat. Lalu bagaimana kalau misalnya si anak itu membawa ompol tapi di pampers? Boleh enggak digendong? Jawabannya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena berarti ada najis. Berarti ada najis. Sehingga anak yang boleh digendong itu kalau dia tidak membawa najis. Wallahu a'lam. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Ibnu Baz, menggendong anak kecil yang bawa najis ketika sholat hukumnya dilarang, karena berarti kita tidak membersihkan diri dari najis. Tapi kalau dia nyentuh kita, anak kecil pakai pampers, ada ompolnya, ada kencingnya, terus ketika kita sholat dia nyentuh-nyentuh kita, boleh enggak? Boleh atau tidak? Bagi anak ini boleh enggak? Dia enggak punya hukum, cah cilik ya. Sholat kita batal atau tidak? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena yang kesentuh kita bukan bagian yang najis. Tangannya kan enggak najis, badannya enggak najis, tapi enggak boleh kita gendong. Sehingga kita enggak boleh membawa najis itu. Tapi kalau dia nyentuh kita, enggak masalah. Lahum insyaAllah. Hey, dan itu dua hukum yang dibedakan antara gendong anak itu yang berstatus bawa najis dengan yang kedua disentuh oleh sang anak meskipun dia bawa najis, tapi karena cuma disentuh dan tangannya tidak najis, maka sholat kita tetap sah. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Babun jawazul khutwati wal khutwatain bis shalah. Bab bolehnya melangkah satu atau dua langkah ketika sholat. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala Abu Hazim bin Dinar. Abu Hazim bin Dinar bercerita. Beliau ulama tabi'in. Anna rijalan atau Sahal bin Sa'd As-Sa'idi wa qad imtaraw fil mimbar. Ada beberapa orang yang mendatangi sahabat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi. Dan beberapa orang tabi'in ini mereka berdebat di mimbar. Apa debatnya? Mimma uduhu. Kayu mimbarnya ini kayu apa? Cuman bahas jenis kayu mimbar itu sampai debat di masjid. Kadang-kadang orang itu eyal-eyalan untuk hal yang kecil ya. Untuk hal yang sepele kadang eyal-eyalan. Ngono ora gelem kalah. Padahal kalaupun salah dia tidak berdosa. Tapi itulah karakter manusia. Dan ini tabi'in. Ini sekelompok orang yang berada di zaman tabi'in. Mereka bukan ulama, makanya tidak diceritakan siapa namanya. Kalaupun ulama pasti akan disebutkan. Mimma'udu. Ini kayunya dari kayu apa? Apakah kayu sengon ataukah kayu jati ataukah kayu apa? Fasa'aluhu andalika. Kemudian mereka pun bertanya kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tentang bahan kayunya. Faqala, lalu beliau bersabda, lalu beliau mengatakan, dan dulu para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah SAW, itu bulan ngapain ya? Ini kecil, membesar, dari mulai sapit ya, membesar, purnama, nanti mengecil, hilang. Itu ditanyakan oleh para sahabat. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa laysal birra bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha, walakinnal birra man ittaqa. Katakanlah Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang hilal, kok ada bulan sabit, nanti membesar. Sampaikan kepada mereka bahasanya hilal itu sebagai acuan waktu bagi manusia. Lalu Allah kasih kaidah. Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Bukanlah termasuk kebaikan ketika kalian mendatangi rumah itu dari belakang. Maksudnya apa? Bertanya itu termasuk diantara pintunya ilmu. Bukan termasuk kebaikan kalau orang itu bertanya tapi tidak tepat posisi, sehingga yang ditanyakan itu tidak ada manfaatnya. dia tahu dan dia tidak tahu, enggak ada manfaatnya. Misalnya dia bertanya tentang hal-hal yang tidak terjadi, atau ketika itu ditanyakan enggak ngefek bagi amalannya, dia juga tidak semakin bertakwa karena pertanyaan itu, tidak tambah tahajudnya karena jawaban imamnya, karena jawaban dari orang yang memberikan fatwa. Itu disebut oleh Allah, pertanyaan yang enggak mutu seperti ini sama dengan mendatangi rumah dari arah belakang. Artinya itu tindakan yang kurang bagus. Walaisal birra bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa. Kebaikan itu bukanlah termasuk kebaikan ketika orang itu masuk rumah melalui belakang, tapi albirra, kebaikan yang sejatinya adalah siapa yang bertakwa. Sehingga ketika bertanya tapi tidak mutu, itu tidak menambah kualitas seseorang, tapi justru menjatuhkan wibawanya. Faqala, kemudian Sa'al bin Sa'ad mengatakan, wallahi inni la'arifu mimma huwa walaqad ra'aituhu awwala yawmin wudi'a wa awwala yawmin jalasa 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tahu mimma huwa, kayu yang menjadi bahan mimbar, dan saya telah ingat, saya mengingat pertama kali mimbar ini diletakkan, pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya. Lalu Sa'al bin Sa'ad bercerita, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk menemui fulana, imra'atun minal ansar, salah satu di antara wanita ansar. Qad sammaha Sahl, Sahl menyebutkan namanya, tapi perawi hadis tidak menyebutkan namanya. Muri gulamakin najjara ayya'malali a'wadan ajlisu alaihin. Tolong perintahkan kepada budakmu yang tukang kayu itu, tukang kayu bahasa Arabnya najjar, tukang kayu bahasa Arabnya najjar, bahasa Inggrisnya apa? Ada yang mengatakan Yesus bin the carpenter, Yesus bin Najjar, dan diterjemahkan carpenter ini ke dalam bahasa Indonesia pekerja. Namanya Yusuf. Di Condong Catur ada gereja Yusuf sang pekerja. Itulah bapaknya Nabi Isa, menurut versi sebagian Nasrani. Ada yang pernah lewat? Lewat situ enggak? Condong Catur yang K24 masuk ke barat. Nah, tulisannya gereja Yusuf sang pekerja. Itu Yusuf An-Najjar yang diklaim oleh sebagian kelompok Sufi Nasrani. Nasrani juga ada Sufinya ya. Bahasanya itu adalah ayahnya Yesus, yang dia kawin dengan Maryam, kemudian terlahirlah Isa. Nah, Maha Suci Allah dari tuduhan mereka. An-Najjar artinya tukang kayu. Perintahkan budakmu si tukang kayu untuk membuat a'wadan, menyusun kayu dijadikan sebagai mimbar, ajlisu alaihinna, yang fungsinya agar bisa saya duduki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dibuatkan mimbar agar bisa dipakai duduk. Idza kallamtu nas, kalau saya ngisi kajian. Sehingga yang sesuai sunnah kajian itu duduk di atas mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kajian, beliau duduk di atas mimbar. Bahkan itu tujuan pertama ketika beliau pesan mimbar. tolong buatkan mimbar, nanti saya gunakan untuk saya duduki ketika saya ngisi kajian. Cuman karena ada perubahan model, sehingga mimbar di zaman sekarang gak bisa diduduki. Kayak gini ya, ini gak bisa diduduki. Kalau mimbar Nabi SAW terbuka ke depan, mimbar kita tertutup di depan, terbuka belakang. Fa'amaratuhu, kemudian wanita itu pun menyuruh budaknya. Fa'amilaha min torfa'il ghabah, kemudian dibuat dari torfa'ul ghabah. Torfa'ul ghabah adalah syajarun min syajaratil badiyah, satu pohon yang berada di pelosok. Dan ghabah adalah maudi'un min awalil madinah min jihadis syam. Ghabah yang artinya hutan adalah satu tempat yang berada di sudut kota Madinah ke arah utara. Di museum Masjid Quba itu ada gambarnya, foto ghabah. Nah, kata atau tempat ghabah ini sering diceritakan dalam dalil. Dan di tempat itu semak-semak belukar, isinya seperti hutan. Ya, tapi tidak serapat Kalimantan ya. Ada pepohonan-pepohonan besar-besar, dan itulah wilayah ghabah. Summa ja'a biha, kemudian dibawa mimbar itu ke masjid. Fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amara biha fa wudi'atha huna. Kemudian dikirimkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ditaruh di tempat ini, yaitu di mana? Di sudut utara, selatan, timur, barat. Di sudut mana? Utara, selatan, timur, barat. Di sudut barat, selatan. Barat, selatan apa? Barat daya. Di sudut barat daya, karena kiblatnya menghadap ke selatan. Makanya posisi mimbar yang sesuai sunnah adalah mimbar itu berada di sebelah kanan imam. Mimbar berada di sebelah kanan imam. Dulu MPD kebalik, terus dibalik. Kalau dulu di sebelah kiri, sekarang sudah di sebelah kanan. Thumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha. Dan aku pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Nah, ini lebih sangar lagi ya, salat di atas mimbar. Wa kabbara wa huwa 'alaiha, beliau bertakbir di atas mimbar. Kalau enggak tahu bentuk mimbarnya terasa aneh. Ada salah satu dai nasional yang sampai kemudian diboikot oleh jamaahnya gara-gara naik di atas mimbar. Sudah ma'ruf ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Tapi mimbar beliau seperti mimbar undak yang kelihatan di depan. Tsumma raka'a wa huwa 'alayya, beliau rukuk di atas mimbar. Tsumma nazala qahqara, lalu beliau turun mundur. Setelah rukuk i'tidal, beliau turun mundur. Fasajada fi asl mimbar, kemudian beliau sujud di dasar mimbar. Tsumma ada, setelah bangkit beliau balik lagi. Falamma faragha, begitu selesai salat, aqbala 'alan nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah para sahabat. Faqala, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Wahai para sahabat, aku lakukan ini agar kalian bisa mengikutiku dan bisa belajar salatku, bisa mengetahui bagaimana cara salatku. Sehingga beliau mengajar dengan praktek, langsung praktek di atas mimbar dan dilihat oleh para sahabat. Berarti hadis ini dalil makmum itu arah pandangannya kemana? Hah? ada dua. Boleh ke arah sujud, boleh ke imam. Makanya kalau makmum bingung, jangan nekat merem, tapi lihat ke arah imam. Ini imamnya kok lama enggak bangun-bangun, atau lama ngapain? Nah, kita boleh lihat ke arah imam. Sehingga makmum boleh lihat ke imam meskipun tidak ke arah sujud. Wallahu a'lam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini dan dilihat oleh para sahabat. Karena itu ini dalil bahasanya makmum boleh melihat ke arah imam. Yang sering kita jumpai adalah makmum bingung kalau imamnya takbir Allahu Akbar. Terus setelah itu takbir lagi Allahu Akbar. Loh. Tak kira ini rukuk. Ternyata sujud tilawah. Nah, itu makmum bingung. Terus gimana? Nah, maka lihatlah arah imam. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab karahatul ikhtisar fis salah. Bab makruhnya apa ini? Berkaca pinggang ketika salat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajulu mukhtasira. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat sambil malangkerik. Hah? Mengkerik. Meketeng. Itu bahasa apa? Sini. Metenteng. Nah, seperti ini enggak boleh ya. Dan kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk gerakan berkacak pinggang yang dilarang adalah ketika dia bersedekap miring. Nah, ini termasuk berkacak pinggang. Ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri. Kalau kiri itu tepatnya di jantung, kalau kanan tepatnya di hati, liver. Liver itu kanan atau kiri, Pak? Kanan. Liver itu cenderung kanan. Sehingga maksud dia adalah biar hatinya tenang. Makanya dikompres karo tangan. Dan ini justru melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang salat mukhtasiran, sambil dalam kondisi apa namanya? Metenteng. Ya, malangkerik atau mengkerik. Berkacak pinggang. Sehingga ini akan terlihat seperti orang berkacak pinggang, hukumnya dilarang. Memang tidak sampai membatalkan salat, tapi kelihatannya pingin khusyuk tapi malah justru melakukan hal yang makruh. Itulah orang yang ibadah tanpa dasar ilmu, sehingga ketika dia ibadah justru apa yang dia yakini menambah pahala tapi ternyata mengurangi nilai pahalanya. Ada yang tanya, kalau orang sholat ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah, kok diputer itu kenapa? Ya, mereka tidak punya dalil, tapi katanya ini dalam rangka mendahulukan yang kanan. Allah, tapi sebelum mepet diputer. Harusnya kan mendahulukan yang kanan di template nol ya, terus dibalik. Baik, yang belum terbiasa ya susah ya. Yang sudah terbiasa, dia mendahulukan yang kanan terus diputar. Gak ada dalil tentang ini. Nah, posisi bersedekap itu di dada, di depan, di wilayah apa ini, di wilayah depan bawah leher itu ada tiga posisi. Yang pertama tempat kalung, tempat kalung mendekati wadah sabun. Yang kurus kan ada wadah sabun ya. Ada wadah sabunnya enggak, Pak? Di wadah sabun kanan kiri ya. Mana di sini ya? Hah? Ini ada tulang apa namanya ini? Hah? Tulang rusuk yang paling atas. Nah, ini ke bawah dikit namanya nahar. Namanya apa? Nahar. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Kerjakanlah salat dengan menghadap Rabb-mu dan lakukanlah nahar. Sebagian ahli tafsir mengatakan makna nahar di situ adalah sedekap di nahar. Maka ketika salat seperti ini. Itu dalilnya apa, Pak? Fasholli lirabbika wanhar. Tapi ini tafsir yang lemah. Karena makna nahar di situ adalah berkorban dengan menyembelih unta yang ditusuk bagian kalungnya. Unta ditusuk bagian kalung, bagian nahar. Kemudian wilayah sadr. Sadr itu di bawah nahar, di atas batn. Di bawah nahar, di atas perut. Ini sadr. Sehingga dada yang kanan kirinya ada tetek ya. Ini wilayah sadr. Di bawahnya sadr batn. Batn itu berarti ya, di bawah sadr. Dia di antara dua tulang rusuk yang enggak gabung. Nah, kemudian ulama beda pendapat. Kalau mereka mengingkari nahar, ini pendapat kecil, pendapat sedikit. Mereka ada yang berpendapat di sadr, ada yang berpendapat di batn. Imam Ahmad mengatakan di batn. Dan ada yang mengatakan bahkan di bawah pusar. Ada yang mengatakan di sadr. Dan yang benar di sadr. Sehingga kita bersedekap di atas perut, bukan di perut. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan untuk pembacaan hadis berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.